mencantumkan cuman satu hadis. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis yang terpenting dalam kaifiat sholat adalah hadis musihi sholat. Hadis musihi as-sholat. Terkenal dengan hadis musihi sholat karena apa? Musihi artinya kesalahan, salah. Dan ini sesuai dengan cerita yang ada dalam hadis yang cukup lumayan panjang ini, yaitu adanya seorang yang sholat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus karena sholatnya kurang sempurna sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan yang mengulanginya. Tapi karena ini adalah hadis yang terpenting maka saya bacakan ya, biar tahu apa yang ada dalam isinya hadis musyrik sholat. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajul. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Ya, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan masuk pula seorang pasoli dan orang tersebut melakukan sholat. Ya. Tsumma jaa sallama 'alan nabi. Kemudian dia selesai sholatnya datang dan memberi salam kepada nabi. Menghampiri nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Rasulullah mengatakan apa? Irji fasholli fa innaka lam tusholli. Nah, sudah sholat. Balik demi Rasulullah malah diperintahkan irji kembalilah sholli dan sholatlah fa innaka lam tusholli. Ini terjadi sampai 3 kali. Lihat, faraja fa sholla kama sholla, maka dia kembali lagi dan sholat sebagaimana sholatnya tadi. Sholat lagi disuruh sholat. Thumma jaa kemudian mendatangi Rasulullah lagi dan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi Rasulullah lagi irji kembalilah kamu fasholli dan sholatna fa innaka lam tusholli. Sesungguhnya engkau ini belum sholat, katanya. Diulang lagi, balik lagi, sholat lagi. Setelah selesai sholat datang lagi kepada Rasulullah fajaila Rasulullah sallam fasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi irji fasholli fa innaka lam tusholli 3 kali. Sampai orang tersebut putus asa. Kok suruh balik-balik terus nih? Putus asa. Bahkan sampai dia, apa sebabnya dia itu tidak tahu. Tidak tahu, sholat sampai 3 kali disuruh mengulang terus. Maka dia sampai putus asa, sampai dia mengatakan, Walladhi ba'athabil haq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Bersumpah nama Allah Subhanahu wa taala. Ma uhsinu ghairuhu fa'allimni. Aku tidak tahu salat yang lebih baik, maka ajarilah aku. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menyampaikan faqala. Maka dia mengatakan apa? Idza qumta ila salati fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Ketika kamu berdiri untuk sholat, takbir, maka bertakbirlah. Satu menjadi rukun sholat. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kau mudah daripada Al-Qur'an. Bacakan dulu. Baca Al-Fatihah. Tsumma rak'a hatta tatma'inna ruku'an. Inilah yang menjadi dalil oleh mu'alif. Kemudian rukuklah sehingga engkau tenang dalam keadaan rukunya. Tuma'nina. Tatma'inna ruku'an. Tatma'inna raki'an. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangunlah dari ruku sehingga ta'tadila qa'iman. Iktidal di mana lurus. Ya, berdiri tegak. Sehingga berdiri tegak. Ini cara sholat. Ruku, berdiri tegak, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian habis itu turun untuk sujud sehingga dia tenang dalam keadaan sujud. Tsumma rfa hatta tatma'inna jalisan faf'al dzalika fi sholati kulliha. Kemudian dia duduk, setelah duduk ya, duduk hatta tatma'inna jalisan, sehingga duduknya pun tenang. Ya, tenang. Faf'al dzalika fi sholati kulliha. Maka kerjakanlah poin-poin di atas tadi untuk semua sholatmu. Jadi dari pertama takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, berdiri ruku, sujud, dan duduk. Nah, ini adalah hadis yang terpenting yang harus kita hafal dan harus kita paham dalam masalah kaifiat sholat. Kenapa? Kata al-imam dalam kitabnya 10 salam, yaitu Imam itu yang ada kitab Kutubus Salam, yaitu kitab tentang mengerjakan hadis-hadis, ya, syarah daripada kitab hadis, mengatakan bahwasanya hadis ini adalah yang diambil poin-poinnya sebagai rukun-rukun daripada rukun sholat, rukun-rukun daripada rukun sholat, kewajiban-kewajiban yang sifatnya rukun, yang sholat terbangun di atasnya, dan tidak akan terjadi sholat kalau tidak melakukan hal-hal di atas tadi. Nah, yang tidak teratas tadi. Maka dari hadis ini ada beberapa pembahasan. Ada beberapa pembahasan penting. Melihat hadis musii sholat ini, yang pertama kemarin sudah kita bahas diantaranya adalah tentang apa namanya, wajibnya seorang dalam sholat itu diantaranya adalah membaca Fatihah. Ya, kalau takbiratul ihram sudah jelas karena diperintahkan di sini. Nah, diperintahkan sini. Yang mana dengan keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, orang laki-laki yang ke masjid dan sholat itu berarti masih belum melakukan salah satu di antara ketentuan-ketentuan yang Rasulullah sampaikan. Dengan bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan bahwasanya sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Adapun masalah Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah, maka ini juga merupakan wajib yang menjadi rukun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis yang lainnya, faqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Dan dikuatkan dengan hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah sholatnya seorang yang mana tidak membaca Fatihatul Kitab. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Fatihatul Kitab itu wajib pada setiap rakaat atau cuma rakaat pertama saja? Ya. Maka jawabannya adalah membaca Fatihah itu wajib pada setiap rakaat. Ya. Pada setiap rakaat. Dengan dalil apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam akhir hadisnya apa? Faf'al dzalika fi sholatika kulliha. Maka kerjakanlah yang demikian pada setiap sholatmu. Artinya pada rakaat-rakaat. Ya, pada rakaat sholatnya. Maka di sana baca Fatihah adalah wajib dan ini merupakan rukun daripada rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Walaupun ya Imam Abu Hanifah ya mengatakan bahwasanya tetap sah sholatnya, ya, tetap sah sholatnya apabila membaca bukan Fatihah. Karena dalilnya apa? Dia mengatakan faqra ma tayassara minal Qur'an. bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Tidak ada ta'yin surat Al-Fatihah. Akan ini adalah pendapat yang marjuh, yang mana sudah kita katakan tadi bahwasanya Rasulullah dalam hadis yang lain dikuatkan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, dengan Fatihah kitab. Nanti pada hadis yang setelah bab ini, pada hadis yang pertama ada ya, pada hadis yang pertama. Akan tapi pada pembahasan ini adalah lebih terkhusus bagi poin-poin dalam sholat yang mana merupakan ini adalah rukun-rukun daripada rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan baik karena lupa, kalau lupa pun harus disempurnakan. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wajibnya tertib dalam melakukan poin-poin hal tersebut, ya. Tidak boleh dibolak-balik. Rukuk dulu, apa sujud dulu, baru berdiri rukuk, itu enggak boleh. Ya, karena ini lafadznya dengan ataf tsumma yadullu ala tertib, urutan. Ya, ada orang mungkin kalau ada yang berdalil bahwasanya yang penting saya lakukan semua rukunnya, tapi saya sujud dulu, berdiri baru Fatihah, baru rukuk, berdiri baru apa ya tidak. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Lafadz tsumma di sini yadullu ala tertib. Urut-urutan ya, berurutan sesuai dengan tertibnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana kalau orang yang baru masuk Islam belum bisa baca Fatihah? Sah enggak sholatnya? Ya, maka terkini ya, dalam masalah seperti ini para ulama mengatakan orang tersebut tetap sah sholatnya. Tapi dengan dengan meyakini bahwasanya Fatihah adalah tetap rukun daripada rukun sholat, yang mana konsekuensinya dia tetap mempelajari dan menghafal bagaimana bacaan-bacaan Fatihah apabila dia belum menghafal daripada surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat tadi. Nah, itulah beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu pertama dalam sholat ini yang terpenting yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak sah sholatnya ketika ditinggalkan. Pertama takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku dan tuma'nina, i'tidal tuma'nina, sujud tuma'nina, dan duduk tuma'nina. Duduk di sini mencakup duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat, tasyahud akhir, karena tasyahud akhir merupakan rukun daripada rukun sholat. Hukumnya berbeda dengan tasyahud awal, karena tasyahud awal hanya wajib saja. Nanti kita bahas insyaallah. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, masalah tuma'nina. Ini hanya penekanan saja ya, tentang masalah tuma'nina. Yang selanjutnya adalah babul qira'ah fi shalat. Babul qira'ah fi shalat ini adalah bab tentang bacaan shalat ya. Bacaan di sini yang dimaksud ya, bukan semua bacaan, akan tetapi bacaan yang berkaitan dengan al-qira'ah al-ma'nahu al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an dalam shalat. Makanya dalam pembahasan ini adalah yang termasuk di sana adalah tentang bacaan qiraatul Fatihah dalam sholat. Nah, nanti kita bahas sah apa enggak ya. Tadi sudah kita bahas. Walaupun ada sedikit khilaf para ulama di sana tentang bacaan Fatihah dan tentang pembacaan tentang posisi ataupun waktu tepatnya pada rakaat berapa, itu nanti kita bahas juga, dan tempat di mana disyariatkan bacaan selain qiraah yaitu suratan pendek setelah bacaan Fatihah setelah bacaan Fatihah. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka hadis yang pertama di sini adalah hadis yang terpenting dan sesuai dengan judul ini adalah hadis tentang Al-Fatihah. Ya, an Ubaidah bin Shamitin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah salat atau tidak dianggap salatnya seseorang yang mana tidak membaca Fatihatul Kitab, yang mana tidak membaca Fatihatul Kitab. Yang tadi telah kita rujukan bahwasanya pendapat yang paling kuat dan pendapat marju adalah Abu Hanifah, dan yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama menekankan bagi orang yang mampu, ya, dan harus mampu, berusaha mampu bagi dia untuk apa namanya menggabungkan apa mengucapkan atau melafalkan atau membaca doa atau membaca surat Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah. Artinya ketika dia berdiri sudah takbiratul ihram dan sudah Fatihah, kemudian dia ruku, tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Adapun yang lain nanti mempunyai hukum tersendiri. Nah, yang jadi masalah adalah seperti yang kita bahas pintas kemarin, yaitu masalah gabungan hadis. Ketika ada ucapan hadis la solata liman lam yaqra bi fatil kitab, bagaimana keadaan makmum, ya, yang mana imamnya dengan jahr, apakah dia ikut baca atau tidak? Maka saya akan lebih rinci lagi pendapat para ulama di sini tentang masalah tersebut, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah, ya, mereka mempunyai pendapat hendaknya yang makmum itu diam secara mutlak. Baik yang sholatnya jahr maupun yang sholatnya sir. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah, ya, Hanabilah wal-Hanafiyah. Jadi sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh sama, makmum diem, pendapat mereka. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i berbeda lagi. Pendapatnya Imam Syafi'i ini kebalikannya mereka. Baik jahr maupun sir, ya. Baik dalam bacaan keras maupun yang lirih, ada itu wajib membaca juga. Maka Imam Syafi'i wajib tetap mereka membaca. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan kebanyakan ahli hadis. Nah, pendapat yang ketiga adalah pertengahan, yaitu pendapatnya Imam Malik, yang diambil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Yaitu apa? Mereka wajib membacanya, ya. Wujub qiraatiha 'alal ma'mum fi sirriyah. Ketika dalam salat sir. Salat sir itu salat yang tidak dikeraskan Fatihahnya oleh imam. Maka wajib membaca dalam keadaan seperti ini. Akan tetapi ketika imamnya jahr, kata Imam Malik dan Ibnu Taimiyah ini, mereka mengatakan harus sukut, diam, ya, diam. Ini tapi sebagian ini juga riwayat Imam Ahmad qaul jadid. Ya, sebagian riwayat Ahmad ada juga mereka mengatakan. Lalu apa dalil mereka masing-masing? Kita kembali ke permasalahan khilaf fiqhiyah seperti ini. Maka ini sebagai wawasan kita dalam memahami fikih, mereka ternyata mempunyai dalil semuanya, ya. Dan ini termasuk khilaf yang furu', ya. Kalau Abu Hanifah, ya, secara mutlak dia mengatakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, maka fastami'ulah, dengarkanlah oleh kalian, dengarkanlah. Fansitu dan diamlah, diam. Mereka berdalil bahwasanya walaupun itu dalam keadaan sir maupun jahar, pokoknya kondisi saat itu sedang dibacakan Al-Quran, makanya diam. Ya, maka dengan dalil ini mereka mengatakan bahwasanya mutlak seorang makmum itu diam. Dan juga hadis yang lain yang mengatakan, yaitu hadis yang mengatakan bahwasanya faqara al-imam faqiraatan lahu, yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah mengatakan qiraatul imam qiraatan lahu, qiraatnya imam adalah qiraah bagi makmumnya, ya, qiraatan lahu. Makanya mereka berdalil enggak usah wis, walaupun sir tetap enggak usah dibaca Fatihah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Adapun Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i yang berpendapat wajib walaupun jahar maupun sir, mereka mewajibkan dengan dalil yang lain, yaitu apa? Seperti dalil yang kita baca, yaitu apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Maka semuanya baik sir maupun jahar wajib baca. Wajib baca. Pendapat Imam Syafi'i. Dan pendapat Imam Syafi'i pun terbagi dua cara membacanya. Ada di antara mereka ketika membacanya, ketika al-imam mengatakan potongan-potongan ayat, dia mengikutinya alhamdulillahirrabbilalamin, lalu dia membaca alhamdulillahirrabbilalamin dengan sir sampai terus. Ada yang modelnya bacaan imam dulu didengarkan sampai terakhir waladhalin amin, maka di situ ada jeda kepada surat yang selanjutnya, maka dia dengan bersegera membaca surat Al-Fatihah. Amalan liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bah, ini adalah dua pendapat yang berseberangan walaupun masing-masing mempunyai dalil. Makanya yang lebih aslah, yang lebih tepat, yang lebih sahih adalah pendapatnya Al-Imam Malik. Yang mana pendapat Imam Malik menggabungkan dua dalil yang ada. Menggabungkan dua dalil yang ada, yaitu apa? Ketika jahar, imamnya jahar, maka Al-Imam Malik berpendapat boleh tidak membaca Al-Fatihah bagi makmum, cukup mendengarkannya. Amalan biqouli ta'ala fa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu lah. Ketika dibaca Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna qira'atan la qira'atahu qira'atan la qira'atul imam qira'atan lahu, qira'ah imam, bacaan imam adalah bacaan makmum juga, ya, bacaan makmum juga. Adapun ketika dalam keadaan sir sedang lirih gitu ya, seperti salat zuhur, salat asar, ya, salat zuhur dan salat asar itu tidak dijaharkan, maka wajib bagi makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Amalan liqouli ta'ala, yang tadi yang satunya abi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan inilah pendapat yang paling roji insyaallah, karena di sini penggabungan dua dalil yang ada sehingga menjadi dijamak dan menjadi pendapat yang adil, yang atau yang pertengahan, kedua-duanya bisa terpakai. Bisa terpakai. Adapun permasalahan ketika makmum datang tapi Fatihahnya sudah tidak ada, ya, maka kita rinci lagi. Kalau memang ini adalah yang jahr, ya, misalnya makmum datang, imam tinggal membaca surat-surat pendek atau surat selain Al-Fatihah, nah, dia berarti tidak mendengar surat Al-Fatihah. Maka ketika ini adalah posisinya jahr dan telah dibacakan Al-Quran ataupun Al-Fatihah, maka qiraah makmum sebagai qiraahnya imam sebagai qiraahnya makmum. Akan tapi kalau dalam kondisi sir yang lirih, yang disamarkan, ya sholat zuhur dan sholat asar, maka makmum tetap di sana disyariatkan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, karena dia lebih paham dan lebih wajib untuk membacanya. Baik, itulah masalah Al-Fatihah, pembacaan surat Al-Fatihah yang ada pada makmum ketika dia mengikuti imamnya yang membaca jahr maupun sir. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u raka'atainil awal awlayaini min salati dzuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil awla wa yuqassiru fit tsaniyah. Yusmi'unal ayata ahyanan. Yang selanjutnya setelah membaca Al-Fatihah maka dia syariatkan juga membaca bacaan surat-surat daripada Al-Qur'an yang lainnya. Dan ini adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau dilakukan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Maka bacaan-bacaan yang ini adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua rakaat yang pertama dalam salat zuhur dengan Fatihatul Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi tsaniyah yusmi'unal ayata ahyanan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat awlayaini yang pertamanya adalah surat Fatihah, surat Dzuhur. Ya, surat Dzuhur. Dalam salat Dzuhur di pertama-pertama dua rakaat pertama adalah beliau membaca surat Fatihah ditambah dengan surataini, dua surat cukup. Yang menunjukkan bahwasanya ya, yang disunahkan membaca ayat pendek ataupun setelah Al-Fatihah di sini adalah dua rakaat yang pertama. Dua rakaat yang pertama. Sebagaimana Rasulullah lakukan seperti itu. Lalu bagaimana dua rakaat yang terakhir, bolehkah baca surat pendek? Boleh apa enggak? Apa surat Al-Fatihah saja cukup? Maka para ulama di sini mengatakan bahwasanya terkena dari umum faqra' ma tayassara minal Qur'an, maka boleh-boleh saja. Maka boleh-boleh saja karena tidak ada larangan dan terkena dari umum faqra' ma tayassara minal Qur'an, boleh-boleh saja. Kan, tapi yang sunnah ya, yang mendapatkan sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam dua rakaat yang pertama. Dua rakaat yang pertama. Terus bagaimana caranya yutawwilu fil ula wa yuqassiru fit tsaniyah? Rasulullah pada saat itu yutawwilu memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama. Wa yuqassiru fit tsaniyah dan memendekkan pada rakaat kedua. Ini menjadi sunnah juga. Tata caranya bagaimana ketika seorang menjadi imam dalam bacaan-bacaan surat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Rasulullah cara membacanya adalah pada rakaat pertama dia membaca surat yang agak panjang. Yang agak panjang. Walaupun ini juga tidak menjadi suatu ketentuan yang baku dan wajib. Ini hanya sunnah saja. Di antara hikmahnya di antaranya adalah para ulama mengatakan bacaan panjang pada rakaat pertama ini adalah satu di antara intidoril makmumin al-masbuqin, untuk menunggu makmum yang masbuk agar mereka mendapatkan apa? Afdholiyatut takbiratul ihramil imam, untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu di antara hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan. Terus yang kedua juga hikmahnya, kenapa Rasulullah memendekkan dalam rakaat yang kedua? Ya. Di antaranya adalah irhaman lil makmumin. Untuk apa namanya? Belas kasihan kepada makmum. Ya, karena yang namanya berdiri panjang itu kadang sama makmum bukan menjadi apa? Bukan menjadi tambah khusyuk tapi malah tambah enggak khusyuk. Inilah rahmatnya Rasulullah seperti itu ya. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum ya, kita dalam bacaan seperti ini semuanya adalah sunnah, maka harus ditempatkan pada masalah tertentu, kondisi tertentu. Kita sholat belakang kita adalah orang mu'alaf. Kita baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Nah, ini enggak asal namanya. Nanti dia malah murtad lagi gitu. Ini Rasulullah juga demikian. Kadang suratnya kadang dalam Maghrib pun atur, ya kondisi sahabat semua, imannya dapat semua. Tapi kadang dengan qul huwallahu ahad, apa dengan falak bin nas seperti itu. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa suratan yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah, sama dalam salat asar juga katanya. Dan Rasulullah membaca Fatihah Kitab dan dua surat. Dua surat, yang mana surat yang pertama dipanjangkan, yang kedua dipendekkan. Wa raqatainil ukhrayni bi ummil kitab. Ini yang menunjukkan bahwasanya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang kedua, dua rakaat yang terakhir itu hanya dengan apa? Ummil kitab. Al ummil kitab di sini adalah surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah. Ini kita berbicara bagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, ya. Melakukan sholat dan bagaimana bacaan-bacaan Rasulullah. Wa kana yutawwilu fi raqatil ula fi sholati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Ini khusus untuk yang dua rakaat. Dua rakaat yaitu sholat apa? Sholat subuh. Bagaimana yang Rasulullah lakukan? Wa kana yutawwilu fi raqatil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya pada rakaat yang pertama. Ya, wa yuqassiru fi tsaniyah, dan memendekkan pada bacaan yang kedua. Ini secara umum berarti kita simpulkan semua salat, ya, semua salat itu disunahkan ada perbedaan ukuran bacaan pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Lebih panjang mana? Lebih panjang bacaan rakaat yang pertama, dengan hikmah-hikmah yang telah kita sampaikan dari apa namanya para ulama yang menyampaikan kenapa Rasulullah melakukan demikian. Ya, akan tapi sekali lagi ini adalah bukan aturan yang baku harus demikian, ini hanya sunnah saja. Adapun pendek semua juga boleh. Bahkan para ulama, yang penting iktibarnya di sana adalah bacaan ayat, ya. Ayat satu ayat dengan alif lam mim sudah boleh, nanti ibaratnya seperti itu, ya. Sah-sah saja sholatnya. Faqra' ma tayassara minal Quran, maksudnya tidak harus satu surat. Waduh, sudah terlanjur baca surat Al-Fatihah, apa surat Al-Baqarah harus selesai, enggak juga, separuh juga bisa, yang penting ibaratnya adalah ayat, ya. Ibaratnya adalah ayat. Hadis selanjutnya adalah hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul maghriba. Beliau membaca surat Al-Maghrib dengan surat At-Tur. Ini terkadang panjang juga. Panjang juga. Nah, ini berarti di sini disimpulkan bahwasanya menunjukkan hadis-hadis yang telah kita baca menunjukkan adanya bacaan yang jahr, ada yang bacaan yang sir. Ya, dan ini ijma' para ulama bahwasanya sholat yang apa namanya yang jahr adalah sholat subuh, sholat isya dan sholat maghrib. Adapun yang sir adalah sholat zuhur dan sholat asar. Ini sepakatan para ulama. Walaupun di sana ada dalil juga manakala tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, seperti hadis tadi, bahwasanya sahabat itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fi raqatain ula. Ini bukan menunjukkan bahwasanya di sini wajib juga dengan jahr. Akan tapi Rasulullah mengatakan dikatakan dalam rawinya adalah ahyana. Hanya sesekali saja, dengan tujuan apa? Dita'limin 'alal mad'uin. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Ya, mengajarkan pada orang yang tidak tahu, boleh-boleh saja dengan mengeraskan. Nah, itulah juga menunjukkan apa tadi bahwasanya adanya posisi-posisi yang harus jahr oleh imam dan adanya posisi-posisi sholat yang mana bacaan imam harus sir atau ringan atau lirih. Yang selanjutnya adalah tentang bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat tadi ya. Hadis yang selanjutnya dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u firmataini ulaini fi salati dhuhri bi Fatihatul Kitab. Sudah. Dan hadis yang lain dari hadis Bara' bin Azim ini bahwasanya ini hanya menerangkan surat-surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat-surat yang kebiasaan sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dalam hadis Abil Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar salat Isya al-akhirah. Salat Isya al-akhirah. Salat Isya di akhir waktu, ya. Faqara fi ihdaraqataini bittini wazaitun. Maka dia membaca dalam safarnya dengan surat At-Tin dan surat Az-Zaitun. Para ulama menyimpulkan, ya, menyimpulkan dengan adanya hadis ini bahwasanya disunahkan ketika dalam keadaan masyakoh atau dalam keadaan kondisi berat, masyakoh ini ya, repot gitu ya, boleh dia membaca surat yang pendek. Karena Rasulullah ini dalam keadaan safar, dalam surat apa, dalam surat Isya dia membaca surat At-Tin dan Zaitun. Ya, dalam masa apa? Dalam safar. Dalam safar capek, sholatnya terlalu panjang, tambah capek nanti. Boleh membaca yang pendek, yang pendek. Dan dalam hadis ini juga disunnahkan membacanya itu dengan tartil. Ya, tartil itu apa? Tartil itu membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya dan dilagam. Ya, dilagam dengan di lagu beda ya. Apa bedanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan musik. Saya itu naqamun yastahilun nahir wal harir wal ma'azif. Akan datang suatu kaum yang akan menghalalkan alat musik dan lagu-lagu nyanyian. Nah, ini waratilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ini bukan dilagukan. Tapi boleh dilagamkan ya. Seperti ma'ruf lah, kita ada lagamnya Surim, ada lagamnya Sudais, ada lagamnya. Ya, tapi bukan dinyanyikan, jangan sampai dinyanyikan. Ya, walaupun sudah ini fakta, kalau seorang yang membaca Qur'an dengan tartil tidak bisa dinyanyikan. Tapi dilagamkan bisa. Bedanya apa ya? Ya, seperti lagam-lagam yang ada dalam bacaan-bacaan qiraah, qiraat warattil, tartilkan ya. Dan ini disunahkan untuk tartil. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu dan lain sebagainya. Ini boleh dan disunahkan seperti itu. Karena apa Rasulullah apa? Bara bin Azib di sini mengatakan apa? Fama sami'tu ahadan ahsana salatan aw qira'atan minhu. Dan aku tidak pernah mendengar satu bacaan pun yang lebih baik yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga mengatakan waratil Qur'ana tartila. Maka dalam salat dibolehkan seperti ini. Walaupun tentunya ini adalah salat yang jahr ya. Sholat yang jahar. Walaupun dalam sholat sir pun ya boleh-boleh saja. Walaupun jahar pun tidak ditaktirkan pun boleh-boleh saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Dan ini boleh saja, sah saja sholatnya. Tapi sesuai dengan bacaan Al-Quran ya, karena bacaan Al-Quran ada bacaan lil qiraah, ada bacaan lil istidlal. Ketika membaca Al-Quran itu ada bacaan qiraah. Bacaan qiraah adalah dalam sholat lah, atau kita sedang tadarus lah, atau kita membaca Al-Quran gitu ya. Itu ada bacaan yang namanya sifatnya istidlalan, ada yang bacanya qiraatan. Bedanya apa? Kalau istidlalan, membaca Al-Quran secara dalil, misalnya kita sedang ceramah, kita mau menyampaikan dalil Al-Quran. Wallahu ta'ala, wa mau apa namanya, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalilnya ini. Itu namanya istidlalan. Enggak apa-apa, tidak disunahkan untuk ditartilkan. Tidak disunahkan ditartilkan. Makanya ketika seorang ceramah, kalau disuruh-suruh ceramah, biasanya berhenti membaca dalil dengan ditartilkan. Ini tidak sesuai sunah. Tidak sesuai sunah. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya qiraah itu ada dua, qiraah istidlalan, maka enggak apa-apa. Kita dengan bacaan biasa tidak ditargilkan, yang penting bisa mentasjid dan bisa dipahamkan kepada yang mendengarkannya. Ya berbeda dengan qiraah qiraatan ya, membaca dengan qiraatan itu yang namanya rawatilil qur'ana tartila. Ini harus bisa menempatkan dalilnya. Biasanya orang yang ceramah seperti itu biasanya qiraatil qur'ana tartila. Makanya ditartilkan. Dan ini tidak sesuai sunnah. Yang ditartilkan adalah baca Al-Qur'an tadarus dan ketika membaca dalam sholat. Dalam sholat. Nah, seperti itu. Makanya di sini Ubadah bin Abbar bin Asim mengatakan apa? Sami'tu ahadan ma sami'tu ahadan ahsana sautan. Dibaguskan suaranya. Dibaguskan suaranya. Oh, qiraatan minhu atau bacaannya. Tadi yang ada ini bahwasanya boleh dalam sholat kita mentartilkan dalam membaca Al-Qur'an. Yang penting ada batasannya ya. Jangan sampai menjadi sebuah lagu ya. Sebuah lagu seperti orang-orang sekarang yang nyanyikan entah selawat entah Al-Qur'an itu ada juga. Lalu batasannya. Biasanya kita juga ini kan, antum kalau baca Qur'an pakai lagunya siapa? Wah, lagunya surah. Padahal bukan lagu kan? Ya, para ulama mengatakan di antara yang membedakan adalah lagu dengan tartil atau dengan lagam itu bedanya kalau yang lagu itu bisa diiringi dengan alat musik. Notnya, do re mi fa solnya itu bisa diiringi dengan itu atau ditiru. Tapi yang lagam seperti syair, Quran yang tartil itu tidak bisa diiringi secara persis dengan alat musik. Coba bacanya surah dengan alat musik bisa apa enggak? Gak bisa ya, gak bisa. Tapi kalau nasyidnya ada, gak bisa diunai. Walahalam, ada sebagian ulama yang mengatakan batasannya adalah seperti itu, perbedaan antara syair dengan apa namanya lagu. Dan Al-Quran tidak boleh dilakukan karena lagu dan alat musik merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Makanya dalam masalah ini tidak, jangan rancu ya. Bukannya nasyid itu diharamkan ya, nasyid itu boleh. Bahkan Rasulullah sering atau namanya para sahabat sering bernasyid dalam masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa mereka bernasyid, yaitu kata-kata yang apa namanya yang membuat mereka motivasi, ya, membuat mereka biasalah orang-orang Arab ini bernasyid itu biasa. Tapi jangan disamakan dalam nasyid dengan lagu. Dengan lagu naudzubillah, bahkan kadang ada yang diiringi dengan alat musik. Dengan alat musik. Saya enggak dengan alat musik, saya cuma dengan mulut aja. Ya, kalau sudah menjadi suara musik berarti alat musik Allah Ta'ala. Enggak dengan alat musik, enggak pakai gitar, enggak pakai piano, enggak pakai apa, cuma dengan mulut aja gitu ya. Walau ta'alamnya termasuk pengasih, walaupun ini terbiar ya, alat musik yang terbuat dari mulut. Ya. Jangan terkilah lah gitu ya. Tapi itulah faedah daripada hadis-hadis tentang, masih ada beberapa hadis lagi, kita bacakan lagi. Yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yahtim qul huwallahu ahad. Ini masih satu rumpun dengan hadis tadi bahwasanya dibolehkannya membaca surat pendek dalam salat ya. Falamma ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki ala syariyatin bagaimana yaqra'u, untuk mengutus untuk syariah ini para tawanan, bagaimana yaqra'u li ashabihi fi sholatihim fayahtim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia utusan tadi membaca untuk sahabat-sahabatnya dalam sholat mereka apa? Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala dia kembali ya, kembali ke siapa dari utusannya, dia menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah membacakan dengan surat qul huwallahu ahad atau ayat qul huwallahu ahad ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Saluhu li ayyi syai'in yasna dzalik. Tanyakan pada dia, kenapa dia cuma baca itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saluhu, maka ditanyakan kepada orang yang baca tadi. Faqala li annaha sifatur rahman azza wa jalla. Nah, apa jawabannya? Karena dalam surat Al-Ikhlas tadi terdapat sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Apa katanya? Wa anna uhibbu an aqra'aha, dan aku sangat senang untuk membaca surat tersebut. Membaca surat tersebut. Faqala Rasulullah ahbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia yang baca surat Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Ya, mencintai orang tersebut. Ya. Ini adalah sebenarnya satu rumpun dengan hadis yang sebelumnya, bolehnya membaca surat pendek dalam al-shalat, ketika salat, yaitu bacaan setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah sebagaimana apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, dan dia hanya membaca Qul Huwallahu Ahad, ya. Salat dengan Qul Huwallahu Ahad. Dan ini menunjukkan bahwasanya inti bacaan adalah satu ayat. Satu ayat, ya, bukan satu surat, ya. Kalau satu surat nanti boleh, berarti kita baca Qul Huwallahu Ahad, Alif Lam Mim, Qul A'udzu birabbin nas, terus ruku. Sah saja salat. Sah saja salatnya sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang laki-laki yang menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia itu bayangannya sangat saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senang membacakan sifat-sifat ataupun ayat-ayat Allah yang terkandung di sana adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi surat Al-Ikhlas ini mencakup sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala terkandung di sana. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhid asma wa sifat yang ada pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini menjadi sunnah, ya. Di samping itu juga menjadi hikmah, faedah daripada hadis ini bahwasanya ketika kita dalam kondisi menjadi imam, ya, harus bisa menyesuaikan bagaimana keadaan mad'unya. Bagaimana keadaan mad'unya? Jangan sampai apa namanya, matunya ada orang tua dan anak kecil ribut, maka kita surat panjang maka tidak disunahkan yang seperti itu. Masih ada satu hadis lagi atau dua hadis lagi di sini, adalah hadis yang masih berkaitan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, walau la sallaita bi sab'i ismi rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsa fa innahu yusalli wara'akal kabir wa ta'ifa wa dzul hajah. Ini kembali anjuran bahwasanya kita harus menyesuaikan dengan makmum kita, bolehnya dengan surat-surat pendek, ya, dengan surat-surat pendek. Ketika Jabir meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, yaitu hendaknya salaita, engkau salat dengan sabi isma rabbikal a'la, dengan surat syamsi wa duhaha, dengan surat al-lail, dengan surat yang pendek yang lainnya. Karena apa? Di sana ada hajah, karena di belakangmu itu ada orang tua, ada orang dhaif, orang lemah, ada juga anak-anak, orang-orang yang mempunyai hajah kebutuhan. Maka jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Dengan hadis ini disyariatkan bahwasanya ketika kita menjadi imam, ya, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, ya, makruh membaca surat yang terlalu panjang ketika di belakang kita tahu bahwasanya di situ ada orang tua atau orang lemah ataupun orang yang punya hajah. Di pasar lagi ribut-ributnya jualan gitu, ya, kita jadi imam baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Orangnya jadi, makanya yang seperti ini malah dikatakan makruh, walaupun sah salatnya tapi makruh, ya, dimakruhkan yang seperti ini. Silahkan baca surat panjang, surat Al-Baqarah, Allah hafal dalam surat malam sendirian sampai bengkak-bengkak kakinya, sebagaimana Rasulullah SAW, tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Ya, yang terakhir, ini satu pembahasan lagi berkaitan dengan hadis yang terakhir sebelum kita membahas sujud sahwi, ya. Nanti permasalahan dalam sujud sahwi baru kita bahas pada minggu depan. Yaitu tentang bacaan bismillah. Bacaan bismillah. Kita baca dulu hadis yang terakhir, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna salata alhamdulillahi rabbil alamin. Fi riwayatin salaitu ma Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa lam yasma ahadan minhum bi qiraati bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Muslim, shalaitu khalfa nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kanu yastaftihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraati wa la fi akhiriha. Ini adalah hadis yang menerangkan, yang diterima oleh apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, yang menerangkan lebih khusus tentang hukum bacaan bismillah. Sebenarnya kita pembahasan kemarin sudah kita bahas sedikit, tapi ingin saya rinci lagi biar tahu kita bagaimana pendalilan para ulama dalam masalah bacaan bismillah ketika sholat ataupun ketika membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Hadis ini menerangkan bahwasanya Anas bin Malik, riwayatnya berbeda-beda, ada riwayat Muslim, ada riwayat Bukhari, ada riwayat yang lain, tapi redaksinya sama. Intinya Anas bin Malik di sini mengatakan, Anas bin Malik ini sighorus sahabah, ya, sahabat kecil. Beliau itu 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dititipkan oleh ibunya. Yang dititipkan oleh ibunya sejak umur 10 tahun. Ya. Dan beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang dititipkan oleh ibunya untuk selalu senantiasa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, tapi masih banyak Abu Hurairah. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang riwayatnya banyak ini, semuanya ini yang sama, bahwasanya beliau itu sholat di belakangnya Rasulullah, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Utsman, ya, di belakang Utsman, dia tidak pernah ataupun mereka mendengar atau Anas bin Malik mendengar dari para sahabat dan Rasulullah tadi, yaftathihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka membuka sholatnya setelah takbiratul ihram, maksudnya adalah dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan pada riwayat Muslim ditekankan, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, para ulama ketika mencari hadis ini dan menggabungkan daripada hadis-hadis yang lain, ya, karena riwayat yang mutawatir termasuknya adalah bismillah masuk dalam surat Al-Fatihah. Apakah tidak dibaca atau bagaimana? Maka para ulama di sini berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat. Seperti biasanya dalam masalah fikih, ya. Makanya para ulama mengatakan tidak orang itu menjadi seorang faqih kalau dia tidak tahu tentang pendapat para perbedaan para ulama. Tentunya dalam masalah yang khilafiyah seperti ini, ya, khilafiyah seperti ini. Akan tapi enggak ada salahnya kalau kita mempelajarinya sedikit agar kita tahu wawasan tentang khilafiyah para ulama ahli fikih. Dalam masalah ini, apakah hukum bismillahirrahmanirrahim, ya? Bagaimana membaca bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah? Maka seperti sebagaimana Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwasanya istihbab saja. Ya. Mereka mengatakan ila istihbab bismillah bis salat, sunnah saja. Ya. Ya, disunahkan membaca bismillah. Karena apa? Ujar mereka di antara, loh, bagaimana dengan dalil yang tadi? Anas bin Malik tidak pernah mendengar apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar membaca bismillah. Berarti harusnya enggak usah. Tapi Imam Syafi'i dan yang lainnya, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan tetap disunahkan. Karena apa? Riwayat yang mutawatir bahwasanya bismillah masuk dalam surat Al-Fatihah. Makanya faqra'u Fatihah Kitab, bacalah dengan Fatihah Kitab, itu termasuk bacaan bismillah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu, ibda bima bada Allah. Mulailah kerjaan kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ayat bismillah dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan hadis Anas tadi? Tidak pernah mendengarnya. Ini hadis Anas ini adalah ihtimal. Karena Anas posisinya sebagai makmum. Yang namanya sebagai makmum, walaupun dia mengungkap tidak mendengar, di sana ada ihtimal, ada kemungkinan. Bisa jadi dia tidak mendengarnya karena dibaca sir. Atau bisa jadi dia dalam keadaan makmum itu mungkin juga karena dia memang tidak mendengar. Ihtimal. Artinya tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak membaca dengan bismillah. Makanya pendapat Imam Malik, ya Pak Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tetap mengatakan adalah sunnah. Sunnah saja. Ya, sunnah. Wadah Imam Malik, bahkan Imam Malik lebih letter luck, lebih memandang hadis Anas itu secara zahir. Imam Malik mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan membaca bismillah. Loh. Tidak disyariatkan membaca bismillah. Apa dalil Imam Malik? Dalilnya adalah hadis Anas tadi. Hadis Anas tadi secara zahir. Loh, bagaimana dengan Fatihatul Kitab? Ya, ini adalah khususan dalam sholat. Hanya karena mereka berdalil juga dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian dengan bagaimana aku salat. Ketika Rasulullah diterangkan tidak membaca Fatihah, maka tidak disyaratkan membaca bismillah, maka tidak disyaratkan membaca bismillah. Ya. Karena sebagian riwayat tadi dan riwayat Muslim tadi disebutkan juga dalam buku kita itu lam yasma atau lam yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Anas bin Malik mengatakan mereka Nabi Bakar, Umar dan Utsman tidak menyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi imam yang tiga tadi selain Imam Malik, ya, mereka tetap mengatakan sunnah. Mengatakan sunnah terhadap masyru'nya apa namanya membaca bismillah, yaitu ada penguat hadis lain yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah sendiri yang mana beliau sholat itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim hatta balaghu waladdallin, sehingga sampai waladdallin. Artinya ada nas lain bahwasanya Abu Hurairah sendiri membaca bacaan bismillah. Membaca bacaan bismillah. Ketika itu ketika sholat, maka Abu Hurairah menerangkan ini la usbihukum sholata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari. Kata Abu Hurairah apa? Aku ini menyerupai sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat itu padahal Abu Hurairah membaca bismillah. Ini yang menjadi dalil imam yang tiga selain Imam Malik bahwasanya bismillah tetap harus dibaca ataupun sunnah istihbab untuk dibaca. Dibacanya. Nah, yang jadi permasalahan kedua yaitu tentang dijaharkan atau disirkan bacaan bismillahnya. Ini bacaan bismillah sudah sebab apa kita rajihkan dapat imam yang tiga jumhur ulama selain Imam Malik bahwasanya tetap disyariatkan dan disunahkan. Yang jadi permasalahan selanjutnya adalah apakah seorang imam itu dalam bacaan bismillah itu dijahar atau disirkan, dikeraskan atau dilirihkan. Maka mereka Imam Syafi'i mengatakan tetap dijaharkan, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu, ya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan sebagian yang lain seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, selain Imam Malik. Kalau Imam Malik sudah jelas ada masyru'iyah, tidak ada syariat. Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ini adalah diisrarkan, disirkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim jaharnya mulai daripada ayat alhamdulillah yurabbil alamin. Ya. Ya, seperti ini. Dan mereka pun punya dalil masing-masing yang cukup kuat juga. Bahwasanya Imam Syafi'i berdalil ketika hadis Anas apa mengikuti hadis Anas ketika ditanya tentang kaifah qiraatus salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadis yang lain. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari, kanat maddan tsumma qara bismillahirrahmanirrahim. Kuat juga dalilnya ya. Maksudnya Rasulullah ini dalam hadis Anas yang lain juga mengatakan Rasulullah maddan ini diam sejenak kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Sampai Ar-Rahmanirrahim dan maddan Ar-Rahmanirrahim. Artinya di sini terputus-putus bacanya ya. Terputus-putus. Dan Rasulullah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi kuat juga. Artinya di sini bahwasanya bismillah juga terkadang dibaca keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis Ummu Salamah juga mengatakan seperti itu. Maka yang sahih adalah yang pertengahan bahwasanya disunahkan tetap membaca bismillah tapi dengan sir dan dijarkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita terkadang dengan membaca bismillah pun boleh dimaslahatin ukhra untuk kemaslahatan yang lain. Seperti sebagaimana kita sedang mengimami di depan orang yang makmumnya yang mereka seakan-akan kalau enggak bismillah itu enggak sah salat depannya. Maka kita boleh saja di situ dalam kondisi membaca bismillah dengan jahar. Membaca bacaan bismillah dengan jahar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah melakukannya. Itulah masalah bismillah ya. Jadi ini adalah amrun yang sahal ya. Yang penting jangan sampai masalah hilaf yang seperti ini menjadi pertentangan yang menjadi seakan-akan menjadi pertentangan yang fatal di antara kaum muslimin. Ya. Di antara kaum muslimin. Itulah mungkin tentang bacaan bismillah yang terakhir yang kita bahas yang kita sesuaikan dengan hadis-hadis yang ada dalam Umdatul Ahkam ini. Ini sudah lewat sebenarnya, tapi enggak apa-apa insyaallah nanti kita minggu depan akan membahas sujudis sahwi atau membahas tentang perihal apabila ada salah satu salat yang lupa atau ketinggalan baik wajib maupun rukun bagaimana kondisinya tentang sujud sahwi insyaallah taala. Allah taala. Ada pertanyaan mungkin? Salam anggap ya. Ya, ketika sholat jahar itu kan disunahkan membaca bismillah untuk imam tapi di sirkan itu untuk makmum gimana Ustaz? Itu membaca atau kalau bacaan makmum telah kita bahas tadi ya tentang hukum bacaan untuk makmum, bacaan Fatihah untuk makmum, maka kita rajihkan ketika dalam jahr maka qiraatul imam qiraatan lahu, bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi makmum cukup wa idza quri'al qur'ana fastami'u lah fa ansitu, ketika dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diam, maka makmum cukup mendiam dan mendengarkan bagaimana bacaan imam. Ya, bacaan imam. Karena bacaan imam ketika jahar termasuk juga bacaan makmum. Wallahu ta'ala. Jadi kita cukup mendengarkannya. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan itu harus tetap membaca seperti pendapat Imam Syafi'i, berarti dia tetap disunahkan untuk membaca bismillah secara sir. Ya, bismillah secara sir. Adapun yang kita rajihkan adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Ibnu Taimiyah tadi, dan ini juga sebagian pendapat Imam Ahmad tentang bacaan bagaimana makmum, maka faida quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibaca Al-Qur'an ini kita mendengarkan. Adapun ketika sir tetap kita membacanya. Kita membaca dengan sir juga Allah taala. Jadi intinya adalah kita mendengarkan bagaimana bacaan imam. Bacaan imam. Enggak. Sesuai dengan urutan sebelah tersebut di dalam Al-Qur'an, misalnya kalau mau menggunakan juga atas dengan Al-Mazah, itu kan menurutannya atas itu bukan dengan Al-Mazah, jadi itu atas. Ya, sesuai dengan hadis yang kita baca bahwa tertib, tertib sesuai sunnah bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al atwal tsumma aqsar, yang panjang dulu kemudian yang pendek. Adapun tertib ini seperti ilah tertib Al-Quran ataupun urutan sesuai dengan Al-Quran, maka ini ya, tidak ada dalil khusus yang mengatakan harus sunnah harus urutan pertama surat ini, kedua surat ini sesuai surat Al-Quran, maka ya di sini mimbabil awlawiyat saja atau keutamaan saja ya litadabburil Quran, untuk agar makmum bisa mentadabburi Al-Quran atau lil murojaah, untuk murojaah ya, jadi tetap kita awalakan bagaimana yang panjang, bagaimana panjang walaupun itu suratnya adalah tidak apa namanya, dalam surat pendek kan ada yang panjang, yang di tengah itu pendek, yang setelah itu panjang itu kan ada, tapi tetap kita dahulukan sebagai nas hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka beliau mengatakan yutawilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah, atau memanjangkan bacaan yang pertama dan memendekkan bacaan yang terus yang kedua. Masalah memanjangkan ini kan berkaitan dengan waktu panjang, bukan berarti dalam rakaat pertama itu tidak boleh baca surat pendek, bisa jadi dengan surat pendek atau dengan surat pendek yang penting panjang, bisa digabung surat pendek pendek pendek pendek pendek juga seperti itu juga boleh. Ya, seperti itu juga boleh, bisa jadi. Kalau memang mau menggabungkan keduanya lebih urutan ya dengan suratnya, maka kalau memang itu adalah surat pendek, pengin panjang ya, baca surat selanjutnya sekaligus dalam satu salat pun tidak mengapa. Tidak mengapa. Wallahu taala. Waktu salat sir kita baca. Itu dibacanya dengan tartil atau baca biasa? Sir. Ya. Tentunya dengan sir itu, kalau sir itu ya ya, tartil kan identik dengan suara keras ya. Kalau sir berarti ya, walau alam yang seperti ini adalah pada asalnya kita melihat asalnya adalah waratilil Qur'ana tartila ya, dengan tartil, dengan tartil. Kalau memang itu apalagi itu adalah berkaitan dengan hafalan kita ya. Hafalan kita biasanya kan dengan tartil gitu ya. Walaupun di sini tidak menafikan bahwasanya dengan tidak tartil pun tetap sah salatnya. Lafadzuliyah memang kalau memang sir ya. Sir itu bisa dengan tartil, wallahu taala. Ya suara lirik. Dan sir di sini bukan di batin gitu ya, karena kita mendengar apa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dari Abu Hurairah bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuta'u fi sholati hatta yuharriku lihyatayhi, dia membaca doa salat ketika sampai apa lihyahnya itu bergerak-gerak, menunjukkan bahwasanya dia itu bertalafuz walaupun dengan sir. Ya, walaupun dengan sir. Walaupun dengan yang jelas ada ya, ada seperti bisikan, ada bagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Cukup yang lain, insyaallah. Ya. Kemudian kita masuk surat Isra, kita masuk rakaat kedua. Ah. Itu kan kita ketinggalan. Kemudian kita masuk rakaat kembali keempat. Kita melaksanakan rakaat kedua, apakah kita harus menjadikan bacaan Al-Quran dan juga surat kita sholat sendiri? Kita masuk rakaat kedua? Keempat. Sholat isya. Oh, kita masuk rakaat keempat berarti kita masih tiga rakaat. Iya. Ya. Apakah kita menjaharkan dengan sendiri? Maka secara hukum asal bahwa di sini disunahkan untuk menjaharkan. Tidak apa-apa menjaharkan, ketika kita kan berarti hukum jaharnya, membaca Al-Fatihahnya yang jahar masih satu ya, satu rakaat lagi kan ya. Ya. Karena sedang jelas tadi dikatakan bahwasanya dua rakaat yang akhir adalah dengan sir. Ya, dengan sir, jahar adalah dua rakaat pertama, rakaatul ulaya ini. Ya. Adapun makmum, ya, ketika dia masih punya hak jahar, boleh saja dia menjaharkan dan ini sesuai sunnah. Sesuai sunnah. Pada hukum asalnya bahwasanya itulah membaca dalam keadaan sholat-sholat jahar. Akan tapi sekali lagi, bukan berarti di sini harus jahar, tapi boleh juga sir. Apalagi kalau menimbang ketika di situ posisinya. Ketika antum membaca dengan jahar itu horib di kalangan makmumin, sehingga makmum nengok semua. Gitu. lagi di kampung-kampung biasanya ya, ahsan ini dengan sir, karena maslahat tertentu. Walaupun di sini dengan jahar pun sunnah, ya, karena sesuai sunnah dengan dijaharkan juga nggak apa-apa. Jaharkan apa-apa, Allah Ta'ala. Karena ya pernah saya praktekkan seperti ini, saya sholat di kampung tak jaharkan, tinggal sholat lagi malah liatin saya semua. Ya Allah Ta'ala, mudah-mudahan husnudzon saja ya, lihatnya kayaknya nggak biasa di kalangan mereka. Takutnya di sini khawatirkan bahwasanya kita itu dianggap, apalagi kita pakainya sudah aneh-aneh gitu ya, bacanya aneh-aneh lagi. Ya, ini ya bagaimana kita menyampaikan kepada mereka dengan hikmah. Kalau bisa menyampaikan alhamdulillah. Kalau di situ bisa menyampaikan alhamdulillah. Tapi kalau di situ kita tidak menyampaikan dan bisa memadharatkan menjadi pembicaraan yang aneh-aneh di masyarakat, maka tidak ada masalahnya kita dengan sirtah tetap sunatnya sah. Insyaallah ta'ala. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini cukup. Ini sudah kelewat ya, sering kita kelewat ya. Tidak apa-apa, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk sesi-sesi selanjutnya dalam pembahasan kitab Umtatul Ahkam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.